bisa kita bersama. Mengingat jalan yang panjang pernah kita tempuh, namun badai berada. Rindu aku ingin jumpa, meski lewat nada kau dengarkan, segenap rasa tertumpah mengalun dalam kitaku, ngelamutkan jiwa. Khayal tentang dirimu, telahkah berubah sekian waktu jauh.